Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan yang lalu kita sudah mengambil azzadul awal, bekal pertama yang harus dipersiapkan oleh seorang da'i ilallah ya azza wajal. Dan kita semua ini adalah para du'at ilallah. Kita semua para da'i yang menyeru kepada agama Allah. Ya, kita semua para da'i, para penyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengilmui bekal apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, adapun bekal yang pertama yaitu mengilmui permasalahan yang dia dakwahkan. Mengilmui permasalahan yang dia dakwahkan. Nah, ini sudah kita ambil. Dan poin pertama ini, barakallahu fikum, kesimpulan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat 108. Ya, jadi bekal yang pertama yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Dan ilmu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan menuntutnya, mencarinya. Dan itu termasuk jihad fi sabilillah. Keluarnya kita dari rumah itu termasuk jihad fi sabilillah. Naam. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Nah, saat keadaan sedang jihad saja, Allah melarang semuanya pergi ke medan perang. Dan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad agar ada di antara mereka yang menuntut ilmu. Maka apalagi keadaan kita sekarang bukan dalam keadaan perang. Maka salah satunya kewajiban kita apa? Menuntut ilmu. Itu termasuk jihad fi sabilillah. Bahkan lebih afdol, lebih utama pada keadaan kita sekarang ini. Walillahil hamd. Nah, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, ini adalah agamaku, yang aku dan orang-orang mengikutiku menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu, di atas basirah, di atas hujjah, maha suci Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Basirah artinya ilmu. Dan ilmu di sini pada tiga keadaan. Jadi kita berdakwah harus di atas ilmu. Ilmu yang kita terapkan ini pada tiga keadaan. Yang pertama, ilmu terhadap permasalahan yang akan kita dakwahkan. Kita mau menyampaikan permasalahan. Katakan tentang akidah, nama-nama dan sifat Allah. Berarti sebelum kita menyampaikan masalah tersebut, kita sudah mengilmuinya terlebih dahulu, sudah memahaminya terlebih dahulu. Kita mau membahas tentang musik misalnya, maka terlebih dahulu kita harus mengilmui tentang haramnya musik, apa hukumnya musik, rinciannya bagaimana, apakah ada pengecualian, ya, siksanya apa, ancamannya apa. Barakallahu fikum. Itu yang terlebih dahulu harus kita terapkan dari makna ilmu. Ya. Rasulullah dan para pengikutnya berdakwah di atas ilmu. Yang pertama, tentang ilmu yang dia dakwahkan. Sebelum dia berdakwah, dia harus mengilmui permasalahan yang akan dia sampaikan. Jelas? Kemudian yang kedua, mengilmui tentang keadaan dakwahnya. Tentang keadaan orang yang akan dia dakwahi. Nah, Barakallahu fikum. Kita lihat keadaan. Tidak semua kebenaran yang kita sampaikan disampaikan semuanya saat itu. Ada waktu-waktunya. Iya. Barakallahu fikum. Dahulu Syekh Rabi hafizahullah ketika beliau berdakwah ke Sudan, yang mana di Sudan itu kebanyakan berpaham sufi. Banyak berpaham sufi. Maka beliau tahu ini daerah Sudan ini kebanyakan penduduknya berpaham sufi. Maka beliau masuk dengan terlebih dahulu apa? Memuji ulama-ulama Ahlus Sunnah yang menjadi rujukan mereka. Mereka merujuk kepada Imam Syafi'i. Mereka merujuk kepada Imam Nawawi. Ya, maka Syekh Rabi memuji setinggi-tingginya. Ya, sesuai dengan keutamaan yang ada pada ulama-ulama Ahlus Sunnah yang menjadi rujukan mereka. Dipujinya Imam Syafi'i, dipujinya Imam Nawawi, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini karena Syekh Rabi tahu ini kebanyakan ya akidahnya sufi, dan orang sufi itu mengagungkan, memuliakan Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan yang lain-lainnya. Maka dipujilah Imam Syafi'i sehingga dakwahnya diterima. Ya. Tapi kalau dari awal sudah sampaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata demikian, wah lari semua itu. Ya. Maka kita pun demikian. Ketika kita mau berdakwah, ya, ini orang-orang ini sudah lumrah dengan kebid'ahan. Jangan langsung masuk membahas ini bid'ah, ini syirik, ini haram. Masuk kepada sesuatu yang mereka cocoki dulu. Tentang tauhid. Siapa yang menyelisih tentang tauhid? Wajibnya kita mengesakan Allah. Enggak ada yang menyelisihi. Semua akidah fitrah ini sepakat. Ya, semua akidah kita sepakat mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan semua ibadah. Ini yang pertama, mengilmui keadaan orang yang kita dakwahi. Ya. Begitu juga ketika ada orang yang baru pertama ngaji, baru pertama kali datang hadir, dia belum tahu hukum. Ya. Maka kita pun harus ta'ani, hati-hati menyampaikan kepada dia. Jangan begitu pertama kali datang, kenapa pakaian antum di atas mata kaki? Ya. Kenapa antum masih pakai jeans? Kenapa antum masih kerja di bank? Kenapa antum masih begini dan begitu? Dia belum tahu. Ya. Barakallahu fikum. Maka hendaknya yang harus diilmui adalah mengilmui keadaan dakwah yang akan dia sampaikan atau di tempat yang dia sampaikan atau orang yang akan didakwahi. Nah, barakallahu fikum. Jangan langsung main. Ya. Main bantah tapi kita belum tahu keadaan dia, dia belum tahu. Ya. Ajak hadir kajian supaya mendengarkan ilmu. Setelah dia tahu ilmu, ya, dia akan memperbaiki dengan sendirinya. Nah, dengan duduk di majelis dia tahu hukumnya sehingga mulai memperbaiki. Kemudian juga harus menerapkan ilmu pada cara dakwah. Ya, tadi kita menerapkan ilmu pada yang akan kita dakwahkan, permasalahan yang akan kita sampaikan. Kemudian mengilmui keadaan yang akan kita ajak dakwah ini. Dan yang ketiga, mengilmui tentang tata cara dakwah. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang berdakwah di jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka, dakwahilah mereka ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah. Yaitu dengan menyampaikan firman Allah, dengan menyampaikan sabda Rasulnya, dengan melihat keadaannya. Jangan orang lagi barusan turun, ya, capek, keringat masih ngucur, panas, didakwahin. Ya, yang salah siapa? Ketika dia marah, kita. Orang lagi capek, butuh istirahat, kita datang ceramah di depan dia. Yang kita sampaikan kebenaran. Tapi ketika keadaannya, caranya tidak tepat, orang akan menolak, orang akan lari. Kita menyuruh orang untuk sholat. Ada dua orang, yang satu, ya akhi, ayo kita sholat ke masjid berjamaah. Maka kemungkinan dia akan ikut. Sekalipun tidak ikut, penolakannya pun akan baik. Ya mas, duluan saja, nanti saya nyusul. Walaupun ditunggu-tunggu, gak datang-datang. Tapi dia caranya baik menolak. Tapi ketika kita mengajak, weh sholat. Kamu ini sudah waktunya sholat azan, masih begini saja di kerjaan. Sholat, sholat. Kira-kira apa? Itu mungkin yang lagi dipegang dilemparkan ke kita. Nah, benar tidak yang kita sampaikan? Benar yang kita sampaikan ngajak orang sholat. Tapi caranya salah, keliru. Dengan bahasa yang kasar. Ya, maka sekalipun kebenaran yang kita sampaikan, dia akan menolak dan marah. Barakallahu fikum. Wal mau'idzatil hasanah. Ya, dengan hikmah dan nasihat yang baik, dengan bahasa yang santun. Ya, tidak lupa mengatakan saya hanya sebatas menyampaikan, Pak. Selebihnya dikembalikan kepada Bapak. Bapak menerima alhamdulillah. Bapak menolak, itu kewajiban saya untuk menyampaikan sudah selesai. Itu kembali kepada Bapak dan Allah, itu urusan Bapak. Kan gitu. Nah, tapi kalau kita memaksa, Bapak harus begini, Ibu harus begini. Ini tidak boleh, ya, tidak benar. Memaksa seseorang. Nah, yang ada dia akan patah. Kembalikan. Saya hanya sebatas menyampaikan. Diterima, walhamdulillah. Tidak diterima, itu urusan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantahlah dengan cara yang baik. Tidak perlu sampai otot mau keluar. Tidak perlu sampai nunjuk-nunjuk muka, dengan bahasa yang santun, lembut, sopan. Insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah berikan kepadanya hidayah. Jadilhum billati hiya ahsan. Kepada siapa membantah atau menebat dengan cara yang baik ini? Kepada orang yang ingin mencari kebenaran. Kalau dia memang ingin mencari kebenaran, bertanya kepada kita, sampaikan. Tapi kalau nampak dia ingin membantah, menolak, kita sudah, tinggalkan. Jangan sampai pokoknya saya harus menang. Saya harus mengalahkan dia, jangan. Tetapi lihat keadaan dia. Dengan disampaikan, dia menerima tidak. Ada tidak pandangan dia akan menerima kita. Kalau seandainya dia hanya ingin mengalahkan kita akan atau saling menunjukkan siapa yang menang, enggak ada manfaatnya, tinggalkan. Habis waktu kita untuk ngurusin orang seperti ini. Lebih baik dakwahi orang-orang yang memang mencari kebenaran. Ya. Barakallahu fikum. Tidak perlu berdebat sampai terlalu dalam. Nah, karena yang ada justru mereka akan mencela agama dan dakwah yang ada pada kita. Nah, karena kembalinya bukan kepada kita tapi kepada dakwah. Dakwah salafi begini, dakwah ahlus sunnah begini. Nah, barakallahu fikum. Kembalinya apa? Mereka mencela dakwah, bukan mencela kita. Barakallahu fikum. Sehingga kita membantah, kita menjelaskan kepada siapa yang menginginkan penjelasan dan kebenaran. Ketika nampak dari dia hanya ingin membelot, hanya ingin mengalahkan kita, hanya ingin menunjukkan bahwa dia hebat, sudah, tinggalkan. Tidak ada manfaatnya. Apalagi debat di Facebook, debat di WhatsApp, debat di grup dan lain sebagainya, enggak ada manfaatnya. Yang ada menghabiskan energi antum, menghabiskan waktu antum. Kita harusnya duduk dengan keluarga, sibuk bantah-bantahan. Bahkan lagi sholat pun sibuk memikirkan apa persiapan bantahan berikutnya ini. Nah, ya, barakallah. Ini biasanya yang baru kenal dakwah, semangatnya tinggi. Ya, barakallah fikum. Semangatnya masih tinggi, tapi harus perlu diarahkan agar tidak sampai terjatuh ke dalam, ya, barakallahu fikum, kekacauan. Naktafi bihadza wallahu taala a'lamu bisawab. Jika ada yang benar semata-mata dari Allah dan jika ada yang keliru dari perkataan saya, tak lain dari kebodohan saya dan syaitan. Wallahu taala a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.